Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudaha ma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian dari pembahasan kitab Tanbihat al-Ahkamin takhtasu bil mu'minat. Dan kita masih dalam penjelasan pasal yang ketiga, yaitu pembahasan tentang hukum-hukum seputar haid, istihadhah dan nifas. Alhamdulillah, pada beberapa pertemuan kita sebelumnya telah kita sebutkan tentang beberapa permasalahan yang terkait dengan haid, kemudian juga nifas ataupun istihadhah. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pada bagian yang ketiga, yaitu pembahasan tentang an-nifas. Berkata al-muallifu habidullahu ta'ala, ta'rifuhu wa muddatuhu, pengertian dari darah nifas dan lamanya, ya. An-nifas huwa ad-damu alladhi yanzilu min ar-rahim lil-wiladati wa ba'daha. Pengertian dari darah nifas yaitu darah yang keluar dari rahim seorang wanita, lil-wiladah, disebabkan karena kelahiran, ya, atau proses persalinan, wa ma ba'daha, dan setelah proses melahirkan. Nah, ini pengertian dari darah nifas, yaitu darah yang keluar dari rahim, ya, seorang wanita, disebabkan karena, ya, proses kelahiran atau yang setelahnya. Nah, jadi darah yang keluar adalah dari rahim. Wa huwa baqiyatu damil muhtabis waqtal hamli fir rahim. Dan darah nifas ini merupakan darah yang tertahan, ya, ketika proses kehamilan atau masa kehamilan yang ada di dalam rahim seorang wanita. Nah, fa idza waladat kharaja hadzal dam syai'an fa syai'an, sehingga apabila seorang wanita melahirkan maka keluarlah darah tersebut sedikit demi sedikit. Nah, wa ma tarahu qabla al-wiladati min khurujid dam ma amarati al-wiladati fa huwa nifas, sehingga apabila, ya, seorang wanita melihat ada darah yang keluar, ya, sebelum, ya, proses kelahiran dan sekaligus, ya, ada tanda-tanda kelahiran, ada pembukaan, maka dinamakan dengan nifas. Nah, yani sebelum melahirkan itu ada pembukaan-pembukaan, ya, sehingga darah yang keluar ini termasuk dalam jenis darah nifas. Wa qayyadahu al-fuqaha bi yawmain aw thalathati ayyam qabla al-wiladah. Ya, meskipun para ulama fuqaha mereka mensyaratkan dan menyebutkan tentang batasan waktu kapan darah yang keluar, ya, sebelum melahirkan itu, ya, termasuk darah nifas. Ya, kata mereka bahwa apabila darah tersebut keluar 2 atau 3 hari sebelum melahirkan maka dinamakan nifas. Ya, sehingga apabila keluarnya itu masih lama, ya, dari HPL hari yang diperkirakan akan melahirkan, misalkan 1 bulan, ya, atau, ya, setengah bulan, naam, atau lebih dari 3 hari, ya, sebelum dari HPL yang telah ditetapkan, maka ini tidak dinamakan darah nifas, ya, tapi darah istihadhah ataupun darah haid apabila itu, ya, diketahui dari ciri-cirinya. Wal ghalibu anna bidayatahu takunu ma'al wiladah. Ya, meskipun kebanyakannya, ya, permulaan keluarnya darah nifas ini, ya, bersamaan dengan proses persalinan. ini mendekati hari kelahiran. Wal mu'tabaru wiladatu ma tabayyana fihi khalqu insan. Ya, dan yang menjadi barometer, ya, menjadi ukuran adalah, ya, ketika seorang melihat, ya, bahwa telah sempurna, ya, penciptaan manusia, ya, pada janinnya tersebut. Nah, ini kapan, ya, seorang dikatakan melahirkan, ya, sehingga darah yang keluar dinamakan nifas, yaitu apabila yang keluar dari janin ini telah sempurna penciptaannya. Wal mu'tabar wiladatu ma tabayyana fihi khalqu insan. Ya, bahwa yang menjadi ukuran, ya, seseorang dikatakan melahirkan apabila telah jelas, ya, bentuk penciptaan janin tersebut. Telah sempurna organ tubuhnya. Ya, ada kepala, tangan, badan, kemudian kaki, dan yang lainnya. Ya, kepala juga, ya, wajahnya nampak, telinga, kemudian hidung, mulut, ya, dan yang lainnya. Wa qallu muddatin yatabayyanu fiha khalqul insan wahidun wa samanun yawman. Dan waktu minimal, ya, sempurna penciptaan dari organ-organ tubuh, ya, janin ini kata beliau adalah 81 hari. Ya, 81 hari, ya. Nah, hampir 3 bulan. Nah, ini sudah sempurna penciptaan. Ya. Wa ghalabuha thalathatu ashhur, dan kebanyakannya itu telah sempurna pada usia kandungan, ya, ataupun usia, na'am, usia kandungan 3 bulan. Ini biasanya telah sempurna, ya, organ tubuhnya telah lengkap. Ini penting untuk diketahui, ya, karena nanti apabila, ya, terjadi pendarahan, ya, kurang dari 3 bulan atau belum sempurna penciptaan, ya, maka ini tidak dinamakan dengan darah nifas. Fa idza saqata minha syai'un qabla hadhil muddah wa hasala ma'ahu damun fa innaha la tultafatu ilaih. Ya, sehingga apabila ada sesuatu yang gugur, ya, di masa-masa sebelum ini, yaitu sebelum masa 81 hari atau sebelum 3 bulan, ya, pendarahan, atau ada yang gugur, ada yang keluar, ya, fa innaha la tultafatu ilaih, maka tidak perlu ditoleh, tidak perlu dianggap sebagai darah nifas. Kenapa? Karena waktunya kurang dari 3 bulan. Wala tada'u shalah wa siyama min ajlih, sehingga tidak perlu untuk meninggalkan salat, demikian pula puasa Ramadan. Ya, artinya tetap dia diwajibkan untuk mengerjakan salat dan berpuasa. Ya, apabila darahnya keluar sebelum 3 bulan atau kurang dari 3 bulan. Kenapa? Li'annahu damun fasidun wa nazif. Karena itu adalah darah yang, ya, penyakit, dan itu merupakan pendarahan, ya, fa yakunu hukmuha hukmul mustahadhah, sehingga hukum dari wanita tersebut adalah wanita yang istihadhah, ya, bukan wanita yang, ya, sedang nifas, ya. Nah, wa aktsaru muddatin nifasi fil ghalibi 40 yawman, ya. Adapun waktu maksimal, ya, waktu paling lama seorang wanita mengalami masa nifas ini kebanyakannya adalah 40 hari. Ya, kebanyakannya, artinya mungkin di sana ada sebagian wanita yang masa nifasnya itu, ya, kurang dari 40 hari. Atau sebaliknya, lebih dari 40 hari. Ya, meskipun pada umumnya para wanita mengalami nifas itu rata-rata 40 hari maksimal. Ya. Ibtida'an min wiladati aw qablaha biyaumain aw salasatin kama sabaq. Ya, dan itu dimulai atau terhitung dari awal persalinan, ya, atau 2 hari 3 hari sebelum melahirkan. Nah, sehingga dari sini nampak bagi kita bahwa tidak ada, ya, masa yang baku ya untuk masa nifas, ya berapa lamanya, berapa harinya, ya tidak ada. Namun kembali kepada keluarnya darah. Apabila darahnya itu keluar kemudian diketahui bahwa ini darah nifas, maka dia pun dihukum sebagai wanita yang nifas, sehingga berlaku hukum-hukum nifas, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa Ramadan, ya. Nah, sebagaimana ya seorang wanita yang haid tidak ada waktu minimal dan waktu maksimal, ya. Nah, berdasarkan pendapat yang paling sahih dalam hal ini. Kemudian, li hadits Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, berdasarkan hadits Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, kata beliau, kanat nufasa tajlisu ala ahdi Rasulillah 40 yauman. Dahulu ya, para wanita yang mengalami ya, nifas ini mereka duduk ya di zaman Rasulullah selama 40 hari. Ya, yakni rata-rata mayoritas keumuman para wanita ya masa nifasnya adalah 40 hari. Ya, wajma' ala dzalika ahlul ilm. Ya, dan para ulama telah menyebutkan adanya kesepakatan dalam hal ini. Kama hakahu Tirmidzi wa ghairuhu, seperti yang dihikayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Wa mata taharat qabla al-arba'in bi an qata'a 'anha khurujud dam fa innaha taktasiru wa tusalli. Ya, sehingga kapan seorang wanita mendapati bahwa dia telah suci dari nifasnya sebelum 40 hari. Ya, di mana darahnya telah terputus, ya. Nah, darahnya tidak lagi keluar. Maka dia pun wajib untuk mandi dan mengerjakan sholat. Ya, dan seperti pada pembahasan tentang haid, bahwa ada dua cara ya untuk mengetahui ya kapan seorang wanita bahwa dia telah terhenti dari haid ataupun nifas. Ya, yang pertama apabila ya telah keluar qasatul bayda, ya cairan atau lendir putih yang menandakan berakhirnya masa haid ataupun nifasnya. Ya, ataupun cara yang kedua yaitu dia mendapati ya, kondisi yang kering pada ya tempat keluarnya darah, ya, dan itu diketahui 1 kali 24 jam atau sehari semalam. Ya, misalkan tidak keluar, ya maka berarti ya dia telah suci. Ya, dan itu diketahui ketika dia mendapati bahwa pada tempat keluarnya darah ini telah kering. Nah, kemudian fala hadda li aqallihi, dan tidak ada batasan waktu minimalnya, ya. Berapa minimal waktu seorang wanita mengalami nifas, tidak ada. Kenapa? Li'annahu lam yarid tahdiduhu, karena memang tidak ada dalilnya, ya. Tidak ada dalil yang secara tegas ya yang menjelaskan tentang batasan minimal, ya. Wa idza tammatil arba'un wa lam yanqati 'anha khurujud dam fa in sadafa 'adatu haydiha fa huwa haid. Ya, sehingga apabila misalkan ada seorang wanita, ya, dia setelah melahirkan ya pada hari yang ke-40 darah belum berhenti. Ya, belum berhenti. Nah, dan apabila ya setelah hari yang ke-40 itu bertepatan dengan masa-masa haidnya, ya sementara darah terus keluar, maka dia dihukumi sebagai wanita yang haid. Ya, wanita yang haid. Nah, ini apabila ya darahnya terus keluar lebih dari 40 hari kemudian bertepatan dengan masa-masa haidnya. Misalkan dia termasuk wanita yang punya kebiasaan ya yang jelas tentang masa-masa haidnya, misalkan di awal bulan. Ya, pada hari yang ke-40 masuk di awal bulan, biasa dia haid. Ya, sehingga ketika darahnya terus keluar ya, tetap keluar, maka dia dihukumi sebagai wanita yang haid. Ya, wanita yang haid belum suci. Wa illam yusadif 'adatal haid wastamara wa lam yanqati' fa huwa istihadhah. Ya, namun apabila darah yang keluar tersebut ya melebihi 40 hari sementara tidak bertepatan ya dengan masa-masa haidnya, ya, dan darahnya terus keluar ya tidak terhenti, maka dia dihukumi sebagai wanita yang istihadhah. Wanita yang istihadhah. Nah, ini kondisi yang kedua. Apabila seorang wanita ya ketika melahirkan ya pada hari yang ke-40 ya 41, 42 darah terus keluar dan itu tidak bertepatan dengan masa-masa haidnya. Kata beliau, maka dia dihukumi sebagai wanita yang istihadhah. Artinya ya tetap dia harus mandi suci ya karena selesai dari nifasnya ya. Namun dia tetap dalam kondisi istihadhah ya. Dia harus mandi kemudian mengerjakan salat ya dan dia suci ya meskipun dia istihadhah. La tatruk min ajlihi al-ibadata ba'da al-arba'in, sehingga ketika dia istihadhah ya dia tidak boleh untuk meninggalkan ibadah ya salat ataupun puasa Ramadan ya ketika darahnya terus keluar ya meskipun lebih dari 40 hari. Wa in zada 'anil arba'in wa lam yastamira wa lam yusadif 'adatan fa mahallul khilaf. Ya, dan apabila darahnya terus keluar ya, darahnya terus keluar ya lebih dari 40 hari. Ya. Nah. Wa lam yastamir ya. Dan darahnya ya tidak terus-menerus keluar. Ya. Nah, ini kadang-kadang keluarnya ya berhenti kemudian keluar lagi ya berhenti keluar lagi dan ini tidak bertepatan dengan ya masa-masa haidnya, maka ini terjadi khilaf di kalangan para ulama ya kembali kepada hukum wanita yang mengeluarkan darah ya. Ada tiga kondisi yang kita sebutkan dahulu. Apabila wanita tersebut mengetahui tentang ciri-ciri dan tanda-tanda darah haid, maka itu ya yang dilakukan, yang ditempuh ya. Atau cara yang kedua, apabila dia termasuk wanita yang memiliki masa-masa haid yang tertentu yang telah diketahui, maka ini dikembalikan kepada masa-masa haidnya. Dan yang ketiga, apabila dia termasuk wanita yang tidak jelas ya, tidak memiliki masa-masa haid yang pasti dan juga tidak bisa membedakan ya, tidak bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadhah. Maka seperti yang kita sebutkan, itu dikembalikan kepada kondisi keumuman wanita. Ya, bahwa dia dianggap ya mengalami masa haid selama 6 atau 7 hari. Ya, 6 atau 7 hari. Nah, walhasil ini tentang pengertian dari nifas yang kesimpulannya bahwa tidak ada masa minimal dan maksimal ya seorang mengalami nifas ya, yang jelas dikembalikan pada keluarnya darah dan 2 hari ataupun 3 hari sebelum melahirkan apabila telah mengeluarkan darah maka ini dihukumi sebagai darah nifas dan diberlakukan hukum-hukum nifas. Kemudian bagian yang kedua, al-ahkamul muta'alliqatu bin nifas, ya hukum-hukum yang ya berhubungan dengan nifas. Ahkamun nifas ka ahkamil haid fima yali. Di mana hukum-hukum nifas ini sama ya dengan hukum-hukum haid. Dan itu sebagai berikut. Yang pertama, yuhramu wad'un nufasa kama yuhramu wad'un haid wa yubahul istimta' alladhi dunal wad'i. Diharamkan ya bagi wanita yang nifas ya untuk berhubungan intim ya sebagaimana diharamkan bagi wanita yang mengalami haid ya, namun dibolehkan baginya untuk selain itu ya, selain berhubungan intim. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yuhramu 'ala nufasa an tasuma aw tusalliya ya, diharamkan bagi wanita yang nifas untuk berpuasa, demikian pula ya mengerjakan salat. Au tatufa bil baiti kal haid, demikian pula ya tawaf mengelilingi Ka'bah sebagaimana hal ini diterapkan pada wanita yang haid. Nah, yang ketiga, yuhramu 'ala nufasa masul mushafi wa qira'atul Qur'an ma lam taghsha nisyanuhu kal haid. Diharamkan bagi para wanita yang nifas untuk menyentuh mushaf Al-Quran, ya, demikian pula membacanya, ya, selama tidak dikhawatirkan, ya, akan lupa hafalannya, sebagaimana kondisi wanita yang haid. Ya, terkait dengan poin yang ketiga ini, ya, di sini ada dua permasalahan. Yang pertama tentang hukum menyentuh mushaf, ya, bagi wanita yang nifas. Maka yang sahih ini seperti wanita yang haid, ya, tidak dibolehkan karena dia dalam kondisi hadas besar, sebagaimana seorang yang sedang junub, ya, tidak boleh menyentuh mushaf secara langsung, ya, secara langsung. Adapun dengan pelapis maka diperbolehkan, ya, seperti ada penghalang kain, ya, atau yang semisalnya. Ya, adapun menyentuh secara langsung, ya, kulit dengan mushaf, maka ini apabila dia dalam kondisi nifas, ya, tidak dibolehkan sebagaimana tidak dibolehkan ketika dalam kondisi haid ataupun junub. Nah, dan ini berlaku pada mushaf, ya. Adapun pada selain mushaf maka pada dasarnya tidak disyaratkan, ya. Dalam artian dibolehkan, ya, dibolehkan seperti misalkan membaca ataupun memegang aplikasi, ya, Al-Quran yang terdapat di HP misalkan, ya, karena itu tidak dihukumi sebagai mushaf. Ya, mushaf itu ya berupa lembaran-lembaran yang dicetak. Nah, adapun yang terdapat di HP, ya, tablet atau komputer, maka ini tidak dihukumi sebagai mushaf. Nah, kemudian waqiraatul Qur'an, masalah yang kedua yaitu tentang hukum membaca Al-Qur'an, ya, bagi wanita yang nifas. Sebutkan di sini kata beliau diharamkan, ya, selama tidak dikhawatirkan dia akan lupa, ya, atau melupakan hafalannya. Ya, namun yang sahih wallahu ta'ala a'lam bissawab, ya, diperbolehkan, ya, sebatas membaca saja, ya, sebatas membaca saja, memuraja'ah dari hafalannya, ya, maka ini diperbolehkan tanpa menyentuh mushaf, ya, tanpa menyentuh mushaf. Kemudian poin yang keempat, yajibu 'ala nufasa qada'u shaum al-wajib alladhi yatarakathu fin nifas kal ha'id. Wajib bagi wanita yang nifas untuk mengqada, ya, mengganti puasa yang wajib seperti puasa Ramadan yang telah dia tinggalkan, ya, ketika masa nifas, ya, sebagaimana, ya, seorang wanita yang mengalami haid. Kemudian yang kelima, yajibu 'ala nufasa an taghtasila 'inda nihayatin nifas kama yajibu dhalika 'alal haidi, ya. Nah, wal adillatu 'ala dhalik an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha kanat an-nufasa tajlisu 'ala 'ahdi Rasulillah 40 yawman. Ya, bahwa wajib bagi wanita yang nifas apabila telah berakhir nifasnya untuk mandi, ya, sebagaimana hal ini diwajibkan bagi wanita yang telah selesai, ya, telah suci dari haidnya. Ya, oleh karena itu disebutkan dalam hadis Ummu Salamah bahwa dahulu para sahabiyah, ya, apabila mereka mengalami nifas maka mereka duduk, ya, tidak mengerjakan sholat, demikian pula puasa di zaman Rasulullah selama 40 hari. Selama 40 hari. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait dengan makna hadis yang kita sebutkan, kata beliau, kanat tu'maru an tajlisa ilal arba'in li'alla yakuna al-khabaru kadiban idh la yumkinu an tattafiqa 'adatun nisa'i 'asrin fi nifasin aw haidin, intaha kalamu rahimahullah. Ya, bahwa di sini para wanita, ya, mereka yang mengalami nifas ini diperintahkan, ya, untuk duduk, ya, menahan diri dari, ya, puasa demikian pula salat sampai 40 hari. Li'alla yakuna al-khabaru kadiban, agar supaya berita tentang hal ini, ya, tidak dianggap sebagai kedustaan, di mana tidak mungkin kan adanya kesamaan antara adat kebiasaan, ya, para wanita dari satu masa dengan masa yang lainnya dalam hal masa nifas dan haidnya. Ya, tentunya berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Sehingga ini tentunya keumuman, ya, keumuman dari kondisi para wanita. Biasanya masa nifasnya adalah 40 hari. Ya, 40 hari. Nah. Kemudian disebutkan oleh beliau, habibullah, dari yang kedua yaitu hadits Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kanatil mar'atu min nisa'in nabiy taq'udu fin nifasi 40 lailatan la ya'muruha an-nabiy alaihi salatu wassalam biqada'i salatin nifas." Bahwa di antara ya istri-istri Nabi ya, mereka apabila mengalami nifas maka mereka duduk selama 40 hari. Dan Nabi tidak pernah memerintahkan kepada mereka ya, kepada istri Nabi tersebut ya, untuk mengqada, mengganti salat yang dia tinggalkan ketika nifas. Ya, menunjukkan bahwa salat yang tidak dikerjakan oleh wanita yang nifas ini tidak diqada. Ya. Yang diqada adalah puasa saja. Dan itu pun puasa yang wajib. Seperti puasa Ramadan, ya demikian pula puasa nazar kalau ada. Faedah idzan qata'a ad-dam 'an nufasa qabla al-arba'in. Waqta salat wa shallat wa shamat thumma 'ada 'alayha ad-dam qabla al-arba'in fas-sahihu annahu yu'tabaru nifasan tajlisuhu aw tujlisuhu. Nah. Sekarang permasalahan, apabila ya, seorang wanita yang dia mengalami nifas. Ya, kemudian darah terhenti sebelum 40 hari. Ya, ada seorang wanita selesai melahirkan. Ya, selesai melahirkan. Ternyata darahnya berhenti, ya. Itu sebelum 40 hari. Ya. Sebelum 40 hari. Telah ada tanda-tanda ya, dia telah suci misalkan. Ya, akhirnya dia mandi, mengerjakan sholat ya, dan berpuasa ya, apabila bertepatan dengan puasa Ramadan misalkan. Summa ada alaiha dam qabla al-arba'in, kemudian ternyata darahnya keluar lagi ya, dan itu masih di waktu sebelum hari yang ke-40 ya. Nah, jadi misalkan seorang wanita melahirkan pada hari yang ke-30 darah terhenti. Ya. Nampaknya sudah suci. Akhirnya dia mandi. Mandi, sholat, puasa. Ya. Kemudian berjalan beberapa hari. Pada hari yang ke-35 darah keluar lagi. Ya. Ke-35 darah keluar lagi. Sebelum 40 tentunya. Terus gimana kondisi wanita yang seperti ini? Kata beliau, fas-sahihu anahu yu'tabaru nifasan. Ya. Tujlisuh. Maka yang sahih bahwa wanita tersebut tetap dianggap sebagai wanita yang nifas. Ya, dan dia wajib untuk ya, meninggalkan sholat, demikian pula puasa. Wa ma shamathu fi waqti at-tuhri al-mutakhallil fa huwa sahihun la taqdi. Ya, lalu bagaimana dengan sholat, demikian pula puasa yang sempat dia kerjakan? Ya, di waktu-waktu yang dia sempat suci ya, sebelum hari yang ke-40. Kata beliau, fa huwa sahih. Ya, salatnya demikian pula puasanya sah. Ya, dan tidak perlu untuk diqadha. Ya, tidak perlu untuk diqadha. Artinya kalau misalkan bertepatan dengan puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan. Ya, suci hari ke-30 sampai 35. Sempat puasa 5 hari puasa Ramadan. Ternyata darah keluar lagi ya, hari yang ke-35 36 misalkan. Maka puasa yang sempat dia kerjakan di waktu sucinya tersebut ya, meskipun sebelum hari yang ke-40 maka sah. Ya, tidak perlu untuk di qadha ya. Dan ini yang difatwakan oleh para ulama seperti Syekh bin Baz rahimallahu taala ya, dan yang lainnya. Nah, dan ini tentunya juga berlaku ya bagi wanita yang mengalami nifas ataupun melahirkan dengan cara sesar ya. Nah, artinya ini bukan hanya berlaku bagi wanita yang melahirkan secara normal alami, tapi juga berlaku pada wanita yang mengalami ya sesar. Nah, sehingga darah yang keluar ini pun tetap dihukumi sebagai darah nifas. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Baik, sampai di sini insyaallah. Kemudian di sini ada pertanyaan. Bismillah, apa hukum suami memukul dan mengusir istri keluar dari rumah disebabkan istri mengikuti perintah ahli sunnah? Nah, yang pertama tentunya ini tidak sepatutnya ya, seorang wanita ya dipukul oleh suaminya ya, gara-gara atau dengan sebab istrinya tersebut mengikuti ya ta'lim pengajian ahlus sunnah. Nah, dan mungkin yang maksudkan adalah ya mengikuti perintah Allah dan Rasulnya ya, bukan perintah ahlus sunnah. Nah, walhasil tentunya seorang suami hendaknya bergaul, bermuamalah, berinteraksi dengan istrinya dengan cara yang baik. Fa'ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah. Dan hendaklah kalian wahai para suami ya sebagai rijal ya, lelaki mempergauli dan bermuamalah ya, berinteraksi dengan istri-istri kalian dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Nah, sehingga menghindari pemukulan ya. Kalaupun terpaksa dipukul ya, itu pun ya sebagai pukulan takdib, dan itu pun alasannya harus syar'i ya. Tapi kalau misalkan ternyata alasannya itu ya tidak syar'i, bahkan melarang dan mencegah istrinya untuk baik, maka ini tentunya kedzaliman, ya kejahatan. Dan mohon nasihatnya karena keadaan istri tersebut tertekan dengan ancaman suaminya. Ancaman seperti dilarang memakai cadar, dilarang mengikuti majelis taklim, bahkan dipukul dengan mengatakan perkataan yang menghina agama. Ini menunjukkan bahwa sang suami ini jahil, ya tidak mengerti tentang ilmu agama dan ya prinsip-prinsip agama yang benar, ya prinsip-prinsip sunnah, ya. Nah, dan tentunya seorang wanita yang seperti ini kondisinya ya bersabar dengan kondisi suami yang seperti ini. Semoga Allah Jalla wa'ala yang memberikan hidayah kepada ya sang istri untuk terus istiqamah, demikian pula kepada sang suami ya, agar dilembutkan hatinya. Dan kalaupun tidak bisa menyampaikan nasihat, bisa diambil jalur yang lain. Misalkan meminta nasihat dari orang lain yang didengar pembicaraannya, yang diperhatikan nasihatnya, seperti temannya atau orang lain yang memungkinkan untuk mendekati sang suami ini. Ya, sehingga mudah-mudahan dengan itu ya bisa mengerti dan mengetahui bahwa apa yang ditempuh oleh sang istri adalah kebaikan. Ya, dan baiknya istri tentunya kebaikan untuk keluarganya. Dan bersambung pertanyaannya, mohon nasihatnya bagaimana cara agar si istri tetap mempertahankan akidahnya ya. Nah, berdosakah si istri menceraikan suaminya? Ya, tentunya apabila ya seorang wanita tadi memang betul-betul dia menghendaki dan menginginkan kebaikan, maka di samping dia berusaha untuk membenahi dirinya ya, memperbanyak doa kepada Allah Jalla wa'ala agar diberikan keteguhan dan kekokohan ya untuk terus istiqamah di atas prinsip ya dakwah al-sunnah yang diyakini tentang kebenarannya. Ya, di samping itu juga berusaha untuk mencari sebab-sebab ya untuk bisa mendekati sang suami tadi, karena memang bisa jadi karena jahil. Ya, tidak mengerti tentang kebenaran, tidak mengerti tentang ahlus sunnah itu apa. Ya, disangkanya teroris, disangkanya aliran sesat, disangkanya wahabi yang suka mengkafirkan. Dan ini semuanya salah. Dan itu butuh difahamkan. Ya. Yang apabila ya seorang wanita sudah berusaha maksimal, nah, kemudian ternyata tidak ada tanda-tanda perubahan yang cukup ya menunjukkan bahwa sang suami ini ya dia orangnya ini ya mungkin ya tidak ada tanda-tanda itikad baik ya untuk mendukung sang istri ya, dan juga kalau dipertahankan sang istri khawatir nanti tidak bisa berbakti kepada suaminya, ya, karena sudah berbeda ya hatinya dan tujuannya, dan bahkan sang suami kesannya itu bahkan bukan kesannya lagi ya, telah melakukan tindakan ya pelarangan bahkan penyiksaan, maka tidak mengapa bagi wanita yang seperti ini untuk meminta ya fasakh, yaitu dengan cara khulu', ya khulu', yaitu permintaan seorang istri untuk menghapus dan membatalkan ikatan pernikahan yang telah terjadi selama ini, ya dengan cara wanita tersebut mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh sang suami sebelumnya. Dan ini tentunya alangkah baiknya ditetapkan ya dengan proses pengadilan sehingga disahkan oleh pengadilan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Taib, sampai di sini insyaallah, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Atas kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.